Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yawmid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang ingin meniti jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sebuah anugerah kita bisa kembali berinteraksi dengan salah satu karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang terbukti mendampingi kehidupan umat. Dan bukan hanya mendampingi, Allah beri taufik untuk bisa menjadi sarana perubahan. Dan kita begitu beruntung bisa berinteraksi dengan kitab ini. Dan semoga Allah menjaga keistiqomahannya. Karena ulama mengatakan salah satu keberkahan ilmu seseorang apabila dia mengkaji sebuah kitab sampai selesai. Kecuali ada udzur syar'i. Maka semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk terus melangkah dari satu dalil ke dalil yang berikutnya, dari satu ayat ke ayat berikutnya, satu hadis ke hadis berikutnya, satu halaman ke halaman berikutnya. Dan kita masuk di bab ke-37, bab tentang infak dan nafkah dari hal yang kita cintai dan yang baik. Dan kemarin kita sudah membahas surat Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sejati sampai kalian menafkahkan dan menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian nafkahkan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan kita tersadar bahwa kita dituntut bukan hanya memberikan nafkah, tapi kita dituntut memberikan nafkah yang terbaik. Memberikan nafkah dari harta yang kita cintai. Di saat itulah kita mendapatkan kebaikan sejati, yaitu surga. Lalu kesolehan di dunia, ketaatan di dunia, dan nanti kebahagiaan di akhirat. Hadirin Allah muliakan. Dan ketika kita memberikan nafkah dari yang kita cintai dengan penuh keikhlasan dan kejujuran, itu akan mempengaruhi kesolehan kita. Akan mempengaruhi ketakwaan kita. Dan itu telah kita jelaskan dengan segala keterbatasan kita di pertemuan yang lalu. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan ke ayat berikutnya, surat Al-Baqarah ayat 267. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma kharajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum biakhidhihi illa an tugmidu fih. Wa'alamu anna allaha ghaniyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, berinfaklah dan nafkahkanlah dari sebagian atau sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik. Jadi ambil dari penghasilanmu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Jadi kalau mau memberikan infak atau nafkah, ambil dari hasil bumi yang Allah keluarkan untuk kita. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan dari bumi itu untuk kalian. Nah, ambil dari sana, kata Allah. Kalau mau berinfak dan kalau mau memberikan nafkah. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk. Lalu kalian nafkahkan dari hal tersebut. Jadi jangan pilih yang buruk. Walastum bi akhirihi illa an tughmidu fih. Padahal kalian sendiri enggak mau mengambilnya. Melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Jadi kalian tuh enggak mau. Kalian sendiri gak mau. Jadi jangan kalian memilih dari yang buruk-buruk. Yang kalian sendiri tidak mau. Jadi kalau kalian dikasih itu, kalian tuh gak mau kecuali kalian pinjingkan mata kalian. Lalu, apa kelanjutannya? Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid. Dan ketahuilah Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah maha kaya dan maha terpuji. Hadirin Allah muliakan. Di dalam ayat ini kita disadarkan bahwa kita diminta oleh Allah untuk memberikan infak atau nafkah dari harta terbaik yang kita punya. Harta yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang kita sukai dan kita cintai. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan, amarohum bil infaq min attabil mal wa ajwadihi wa anfasihi. Allah perintahkan mereka itu untuk berinfak dan memberikan nafkah dari harta yang paling baik, yang paling mulia dan yang paling berkelas dari yang mereka punya, yang paling mereka suka atau yang mereka sukai. Wa nahahum an at-tasadduq bi radhalatil mal wa dunuyihi wa huwa khabithuhu fa innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiba. Dan larangan memberikan sedekah, infak, nafkah dari harta yang buruk dan yang rendah. Dan itulah yang khabis, harta yang buruk yang rendah. Fa innallaha thayyib, karena Allah yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, dan Allah enggak menerima kecuali dari yang baik-baik. Hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kita mau memberikan infak, mau memberikan nafkah, mau memberikan orang-orang terdekat kita, memberikan orang-orang yang kita sayangi, memberi kepada orang-orang yang sangat berjasa pada diri kita, berikanlah dari min thayyibati ma kasabtum, dari diambil dari hal-hal yang baik dari pemasukan kalian, yang bagus gitu, dari yang kalian punya. Kasih yang bagus dari yang kalian punya. Jangan mentang-mentang dia miskin udah kasih yang ini aja. Orang miskin dikasih ini juga udah seneng kok. Padahal kalau dia dikasih, dia gak mau itu. Dan seringkali orang-orang yang kita, misalnya yang dianggap miskin di masyarakat, itu kalau mereka ngasih sesuatu ke kita, mereka kasih totalitas. Mereka panen pisang, mereka kasih pisang panen mereka. Mereka panen singkong, mereka kasih singkong hasil panen mereka. Mereka panen ubi, mereka kasih tuh ubi ke kita. Jadi mereka kasih yang terbaik dari yang mereka punya. Yang mereka punya itu mereka kasih. Mereka habis apa panen beras dikirim ke kita. Kita ngasih mereka tuh ada banyak orang kita tahu. Itu karena disebabkan mereka kasih ke kita, mereka enggak makan loh. Atau mereka harus cari makanan lain, itu makanan mereka hari itu. Sedangkan giliran kita kasih mereka, kita kasih makanan yang kita enggak sukai, udah mau basi, dan kalau kita dikasih kita enggak mau. Kita gak suka. Nah kira-kira apakah itu tepat, hadirin? Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah memanggil orang-orang beriman loh. Allah memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan. Nafkahkanlah. Nafkah. Juga masuk ke dalam ayat ini. Sebagian dari pemasukan kalian atau penghasilan kalian yang bagus, yang baik, dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari muka bumi untuk kalian, wala tayammamul khabitha, dan jangan kamu pilih dari yang buruk-buruk, jangan. Dijelaskan sebagian para ulama, lau u'titumuhu ma akhadtumuhu. Kalau kalian dikasih hal tersebut, kalian gak mau terima. Ini gak banget ya buat saya. Karena jelek. Karena jeleknya itu. Karena buruk kualitasnya. Gitu loh. Ya, karena buruk. Bukan karena bagus, tapi bukan selera kita. Tapi ini gak, ini buruk sekali bagi kita. Kita gak terima. Saya kasih yang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kalian dikasih, kalian sering enggak mau terima itu. Karena jelek. Kecuali kalaupun kalian terima, kalian dengan memincingkan mata. Oh, gini banget sih. Lalu menariknya ulama menjelaskan, "Fala taj'alu lillahi ma takrahun." Ini dalam loh hadir. Kata para ulama tafsir, dan ini bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir, dan janganlah kalian mempersembahkan kepada Allah apa yang kalian gak suka. Nah, itu. Karena sejatinya saat kita berinfak, bersedekah, memberikan nafkah, sejatinya kita memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi ma takrahun. Janganlah kalian mempersembahkan sesuatu yang kalian enggak suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalian enggak suka ketika ada orang memberi sesuatu yang kita enggak suka. Jangan kasih kepada sedangkan kita bisa memberikan sesuatu yang kita suka. Sedangkan kita bisa memberikan sesuatu yang kita sukai atau lebih baik dari itu. Kalau enggak ada yang lain, itu pembicaraan lain. Seperti makanan gitu kan, Nabi SAW kalau gak suka makanan gak dimakan. Dan itu kan kalau kayak gitu kan ada opsi dimakan yang lain. Itu makanya itu pembicaraan. Tapi konteksnya sekarang, kita bisa kasih yang kita suka tapi kita gak kasih. Kita kasih yang jelek aja. Dan itu mental kita. Jangan persembahkan sesuatu yang kalian gak sukai kepada Allah gitu. Dan diantara hal yang buruk juga dijelaskan sebagian para ulama adalah hal yang haram. Makanya diantara makna ayat ini adalah la ta'diru anil malil halal wa taqsuduna ilal haram. Janganlah anda kalian berpaling dari harta halal, dari usaha halal, lalu kalian menuju yang haram. Lalu kalian gunakan penghasilan haram itu untuk memberikan nafkah kepada keluarga kalian. Jangan. Itu salah satu maknanya. Jangan. Hadirin Allah muliakan. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah ingin menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maha kaya. Sehingga Allah gak butuh infak, sedekah, dan nafkah kalian. Karena sejatinya, keuntungan dari infak, nafkah, dan sedekah kalian, manfaat dari infak, sedekah, dan nafkah kalian, itu akan kembali kepada kalian. Karena Allah Maha Kaya dan Maha tidak butuh kepada kalian. Allah enggak diuntungkan sama sekali. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau kalian jangankan enggak berinfak, kalian jadi orang paling jahat sedunia dan semua kalian menjadi orang yang paling jahat sedunia, itu enggak mengurangi sejengkal pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak mengurangi sejengkal pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman kasih nafkah yang jelek. Allah nggak butuh. Benar Allah nggak butuh. Makanya Allah katakan, kan susah loh merubah mental dari kasih yang jelek ke kasih yang bagus kan? Susah. Dan seringkali kita tuh salah kaprah. Kok ribet banget sih Allah Subhanahu wa taala. Orangnya, Allah nggak butuh. Anda nggak mau ngasih juga, gak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda harus sadar yang paling diuntungkan ketika Anda merubah mental itu dari suka kasih yang jelek-jelek aja lalu beralih ke kasih yang dia sukai, itu untuk Anda. Keuntungannya Anda akan nikmatin. Wa'lamu anna Allah ghani. Allah ketahuilah Allah itu maha kaya dan maha butuh. Dan di waktu yang sama hamid. Allah maha terpuji. Dan di antara makna Allah maha terpuji kata para ulama. Dan kenapa ayat ini, kenapa nama ini yang Allah perkenalkan dalam ayat ini? Allah ingin memberikan pesan bahwa Allah maha terpuji atas segala perintah-perintah dan larangan-larangannya. Maka perintah yang diperintahkan oleh Yang Maha Terpuji Al-Hamid akan menjadi perintah yang terpuji juga. Gak mungkin Yang Maha Terpuji memberikan perintah yang buruk, memberikan perintah yang blunder, memberikan perintah yang jelek. Sebagaimana gak mungkin Yang Maha Terpuji itu melarang kita mengerjakan sesuatu yang terpuji. Gak mungkin. Gak mungkin kita dilarang mengerjakan hal yang terpuji. Pasti kalau Allah larang, karena itu buruk. Kenapa? Karena Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Pasti. Yang apabila kita nurut, kita taat, kita jalankan, maka kita akan menjadi orang-orang yang terpuji. Kita akan dipuji oleh Allah. Kita akan diridhai oleh Allah. Lalu kita akan terpuji di tengah-tengah manusia, khususnya manusia yang soleh dan soleha. Gak semua manusia suka memang. Karena itu sunatullah. Tapi manusia-manusia yang soleh dan soleha. Dan itu yang paling penting. Akan menyikapi kita sebagai orang terpuji. Karena kita menjalankan perintah dan larangan Allah. Jadi memang berat, tapi inilah sikap yang terpuji. Memang susah kasih yang baik, kasih yang kita suka itu susahnya minta ampun. Tapi kalau Anda ingin menjadi orang yang terpuji, begini caranya. Begini caranya. Allah Ta'ala alam bisawab. Makanya terakhir, ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan, fa'alaikum antamtathilu awamirahu. Kalian harus menjalankan perintah-perintah Allah. Li'annaha qutul qulubi wa hayatun nufusi wa na'imul arwah. Karena perintah-perintah Allah itu, jika kalian jalankan, itu adalah nutrisinya hati. Kehidupan bagi jiwa. Dan kenikmatan bagi ruh. Itu. Memang berat, tapi kalau kita bisa punya mental ini nih, kita berikan nafkah untuk keluarga kita dari harta yang kita cintai. Bukan pelit gitu loh, suami selalu beli barang yang dia sukai, istrinya gak dikasih. Itu gak terpuji, tapi kita sekarang coba rubah. Kita kasih apa yang kita cintai. Dan ketika kita ingin memberi orang-orang yang dekat dengan kita, sangat berjasa bagi kita, kita kasih yang kita sukai, maka itu akan membersihkan hati kita. Itu nutrisi hati. Itu kehidupan jiwa. Dan itu kenikmatan ruh. ketika ada saudara kita yang gak mampu atau miskin, kita kasih yang kita cintai. Itu kehidupan ruh. Ada orang selama ini baik banget sama kita, kita kasih yang kita cintai. Itu kehidupan ruh. Kita nafkahi istri dan anak-anak dari yang kita cintai, harta yang kita cintai. Itu kehidupan ruh. Ada banyak orang hadirin. Benar dia gak punya uang untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya di bulan ini misalnya. Kan lagi susah. Tapi sebenarnya dia punya motor hadirin. Dan motor itu sangat dia cintai. Karena dia kolektor atau dia hobi motor. Bukan kok. Atau dia punya mobil yang sangat dia cintai. Atau dia punya barang yang kalau dia jual itu cukup. Ada orang punya jam tangan hadirin. Kalau dia jual jam tangan itu bisa menafkahi istri dan anak-anak 2 tahun. Bukan 2 bulan, 2 tahun. Tapi mereka gak mau jual itu. Dan lebih memilih beralasan gak ada uang. Suruh pada sabar. Lalu minta disupport sama orang tua. Minta disupport sama teman, sahabat, dan seterusnya. Dengan alasan dulu kan gue bantu lo waktu lo susah. Sekarang gue lagi susah, lo bantu gue dong. Padahal cukup jual motornya aja misalnya. Atau dia cukup jual mobilnya aja. Atau dia cukup jual jam tangan. Atau misalnya cukup jual rumahnya. Tapi rumahnya disayang-sayang. Akhir-akhir itu salah satu contoh lah diri. Gimana kita gak siap kasih yang kita sayangi. Gak siap kasih yang kita cintai. Untuk nafkah. Padahal yang kita kasih istri kita sendiri loh. Yang kita kasih itu anak-anak kita sendiri. Yang kalau ada masalah dengan mereka pada masa depan mereka, kita akan ditanya sama Allah. Kita akan berantakan. Tapi pelitnya minta ampun, hitung-hitungannya luar biasa. Jadi kalau sama keluarga aja begini, apalagi sama orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Mental seperti ini, pola seperti ini tidak akan menghancurkan kita. Yang ada kita semakin terpuji. Dan rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Mohon maaf, mau bertanya ustadz, bagaimana jika kita melunasikan barang-barang yang sudah tidak disukai lagi dan tidak dipakai lagi, tapi kondisinya masih bagus dan layak pakai agar bisa bermanfaat oleh orang lain. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau konteksnya seperti ini dan kita tetap di kesempatan yang lain berani memberikan harta yang kita sukai di momen yang lain, di kesempatan yang lain, di waktu yang lain, kita juga memberikan harta yang kita tidak kita juga memberikan harta yang kita sukai, yang kita cintai, maka gak ada masalah. Maka gak ada masalah. Yang dikritik oleh para ulama dalam bab ini kan mental hanya mau ngasih sesuatu yang dia gak suka. Adapun yang dia suka, dia keep buat dirinya sendiri. Orang lain, bahkan termasuk istri anak-anaknya, dia kasih yang rendahan gitu. Ya dia gak suka. Yang dia suka, dia monopoli sendiri. Nah, itu mental gak bagus. Itu membuat kita gak terpuji. Makanya orang kayak gitu dicap apa sama keluarganya. Gak usah sama orang lain deh, sama keluarganya. Orang yang terpuji, orang apa? Pelit, mendekut, kikir gitu. Kalau bahasa kita tuh. Jadi jelas gak terpuji. Adapun orang yang dia kasih harta yang dia sukai, oh ini pakai aja nih. Itu kan lu bukannya suka tuh barang, apa-apa pakai aja. Itu gampang. Nanti kasih lagi. Lalu ketika dia juga kasih hal yang misalnya dia gak suka agar tidak mubazir, agar bisa dimanfaatkan yang lain. Nah, ini aku kurang cocok nih, kamu pakai aja. Ini bagus loh, ya pakai. Tapi ketika diuji sama Allah dengan harta yang dia suka, dia kasih juga, dia pakai juga. Loh, kalau kemarin kan kamu gak suka, aku ngerti lah. Ini kan kamu suka banget, gak apa-apa, pakai aja. Maka gak ada masalah. Makanya diantara dalilnya itu tadi, Nabi SAW kan kalau gak suka sebuah makanan kan beliau tidak mencela, beliau diamkan saja. Nah, secara mafhum, pendalam mafhum, makanan seperti itu kira-kira dibuang jadi mubazir atau dimakan, dikonsumsi oleh pihak lain? Dikonsumsi oleh pihak, dimanfaatkan oleh pihak lain, karena kalau dibuang mubazir. Itu pendalilan secara mafhum dalam ilmu usul fikih. Pendalilan secara tersirat gitu loh. Jadi ketika kita gak gunakan ini, biarlah orang lain yang gunakan, biar bermanfaat, biar dapat pahala. Jadi pendem aja di lemari segala macam. Bahkan sebagian orang bisa sampai titik walaupun dia gak suka, dia gak mau kasih orang. Kenapa tuh masih ada di lemari, di lemari kamu? Kamu bukannya gak suka, iya, tapi kan branded, mahal, sayang lah gitu. Kenapa gak kasih sahabatmu aja, dia kan lagi butuh tas misalnya, gak cocok bagusan tasnya, gimana ya Allah, ini kan gak boleh begitu hadirin. Jadi kita kasih semua klasifikasi itu gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Jadi kalau kita gak memanfaatkannya, biarkanlah dimanfaatkan oleh pihak lain, itu penting. Karena barang itu kalau gak dimanfaatin, rusak hadirin. Rusak semua. Kita punya mobil mahal tuh kalau gak pernah dipakai, gak pernah dipanasin, rusak tuh mobil. Rumah tuh, kita renov rumah kita jadi kinclong, jadi keren. Tapi abis itu kita gak tempatin, kita biarin aja di rumah kosong. Setahun aja gimana jadinya tuh rumah? Berantakan tuh rumah. Coba aja buat experience gitu. Kalau kita punya dua, tapi jangan juga mubazir itu ya. Lihat aja dia, lihat gitu. Ada orang misalnya, dia tinggal di rumah yang lebih kecil, lebih sederhana, lebih rendah lah value-nya. Karena mungkin lebih dekat kantor, seterusnya. Lalu dia punya rumah yang mewah, luas, lebih mahal, tapi dia gak tempatin. Ini ditempatin, itu gak tempatin. Lihat satu tahun kemudian, ternyata rumah yang gak ditempatin itu rusak. Rumahnya yang ditempatin, kondisinya masih oke. Itulah, hal-hal duniawi itu kalau gak dimanfaatkan, rusak hadirin. Maka manfaatin. Sayang. Dan di waktu yang sama, kita pun melatih diri kita memberikan harta yang kita sukai. Terus latih diri kita memberikan harta yang kita sukai. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan Imam Nawawi, Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Alamin. Terkadang saat memberi ke orang lain yang kita suka, ternyata mereka gak suka. Nah ini, menarik juga nih. Seperti contohnya makanan atau baju atau sebaliknya. Kita gak suka, ternyata orang lain suka. Gitu. Jadi apakah dalam berinfak lebih baik memikirkan dari sisi yang kita suka atau sesuai selera orang yang kita infakkan? Jazakallahu khairan. Hadirin mas, lakukan secara utuh aja gitu. Semuanya kepake. Dan apabila coba lihat ayat tadi lah, coba lihat. Wala tayammamul khabitha. Coba buka ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian yang kami keluarkan. Sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi ila an tughmidu fi. Dan jangan kalian memberikan hal yang enggak bau, yang jelek, yang buruk untuk infak nafkah dan lain-lain. Walastum biakhidhihi, yang kalau kalian dikasih kalian enggak mau, kecuali dengan memicingkan mata. Jadi ayat ini kan bisa bermakna sebuah barang tertentu atau sebuah harta tertentu atau lebih luas dari itu, sebuah makna tertentu. Jadi maksudnya kalau barang tertentu itu kita suka barang ini gitu loh, atau kita suka brand ini karena awet, karena kuat, bagus kualitasnya, maka kita kasih orang tersebut barang tersebut atau brand tersebut yang kualitasnya bagus. Itu bisa bermakna demikian. Jadi langsung arahnya ke barang. Atau jangan berikan, atau secara makna yang maknanya adalah jangan berikan sesuatu yang ketika dia terima dia gak suka. Sebagaimana kamu juga gak nyaman kalau dikasih sesuatu yang ketika kamu terima kamu dalam kondisi gak suka gitu loh. Jadi makna yang kedua itu berikanlah apa yang dia suka gitu loh. Jadi bahasanya gini, sebagaimana Anda menyukai ketika dikasih barang kesukaan Anda, maka kasihlah orang barang kesukaannya gitu. Itu bisa juga. Jadi yang baik kan. Karena secara benang merah sama. Secara benang merah kan membunuh atau membunuh sifat kikir, pelit, lalu menumbuhkan sifat memberikan yang terbaik buat orang atau memberikan yang disukai untuk orang. Karena notabene-nya tadi kita katakan bahwa ini adalah persembahan kepada Allah Al-Ghani Al-Hamid. Karena karakter hal-hal duniawi atau barang itu berbeda-beda. Ada yang memang karakternya lebih ke fungsi. Tapi memang ada barang-barang yang karakternya sangat subjektif selera. Misalnya, salah satu sunnah Nabi SAW adalah parfum. Dan parfum parfum itu sangat subjektif, hadirin. Bisa jadi kita suka banget sama parfum ini, kita kasih teman kita, dia memuntah gitu. Padahal ini udah, bagi kita udah enak banget, mahal pula. Jadi kasih parfum yang dia suka. Dan nanti, kalau kita dalami, nanti masuk ke makna tersebut juga. Jadi berikanlah ke orang lain apa yang dia suka, sebagaimana kita ingin diberi, sebagaimana kita senang ketika diberikan apa yang kita suka. Kalau memungkinkan dan kalau kita mampu, misalnya. Tapi ada orang sebaliknya gitu. Apa yang kita suka, dia suka. Orang tuh beda-beda. Ada yang kita suka, orang lain enggak, dia enggak suka. Ada yang kita suka, dia suka. Ada yang kita suka, dia suka banget gitu. Jadi selera kita di atas dia. Nah, itu kan harus ada wisdom, ilmu. Dan kita kembali ke illatul hukum, ke makna dari syariat tersebut, yaitu memberikan yang terbaik kepada orang, melawan sifat pelit dalam diri kita, sifat kikir dalam diri kita, sikap ego dalam diri kita, lalu agar kita membuktikan kita lebih mencintai Allah dibanding mencintai harta dan barang tersebut, kan gitu juga. Mencintai Allah dibanding mencintai barang dan harta tersebut. Karena ini persembahan kepada Allah. Jadi kalau semua makna yang terkandung itu terpenuhi, maka itulah yang akan membuat kita terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, tim, serta seluruh umat di dunia. Amin. Rabbal alamin. Seluruh umat Islam di dunia. Amin. Rabbal alamin. Semoga Ustadz dan tim selalu dijaga keikhlasan dalam berdakwah. Amin. Rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, jika kita belum menikah, bagaimana kita mengetahui pasangan kita nanti dapat memberikan yang terbaik untuk orang tua kita dan orang tuanya? Semoga Allah memudahkan Ustadz menjawab. Terima kasih. Jazakallahu khair. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk kepada Allah. Allah yang paling tahu. Alimul ghaib wa syahada. Allah tahu hal-hal yang kasat mata, yang terlihat, yang konkret dan yang tidak terlihat. Jadi banyak dekat sama Allah dan terus mendekat sama Allah dan banyak doa sama Allah. Lalu yang kedua, kita ikhtiar, lihat track record-nya. Lihat track record-nya. Itu tadi, misalnya tadi kita bicara apakah dia akan memberikan yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Lihat track record-nya. Dia ini kalau punya relasi, punya hubungan, punya sahabat, dia totalitas enggak sama sahabatnya? Dia hitung-hitungan enggak sama orang-orang yang dia cintai selama ini? Dia hitung-hitungan enggak dengan keluarganya? Dia hitung-hitungan enggak sama orang tuanya? Ya kalau dia selama ini hitung-hitungan sama keluarganya, kayaknya agak berat dia gak hitung-hitungan sama mertuanya gitu loh. Mau orang tuanya digituin gitu. Ya kalau pasangan kita sama orang tua demikian, sama ini dan gak hitung-hitungan, baik. Ya insya Allah ya, ketika dia jadi suami kita atau jadi istri kita, dia gak akan hitung-hitungan. Mau orang yang dia gak cintai atau dia gak cintai secara ini ya, secara dari sisi pasangan, dia bisa baik. Ya masa sama pasangan yang dia cintai, dia gak baik. Jadi lihat track record. Lihat track record. Kita harus tahu track record calon kita ini kayak apa. Apalagi kalau kita wanita. Ini kita cari imam. Cari pemimpin. Yang akan berdampak bagi hampir seluruh sisi kehidupan kita ke depan. Yang sekarang kita bisa tentukan keputusan-keputusan dengan pribadi kita, begitu kita nikah, sangat ditentukan oleh keputusan imam kita itu. suami kita, jadi nggak bisa simpel, nggak bisa meremehkan hal ini, hadirin. Lihat dari track record dia. Wallahu ta'ala misaf, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.